الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة, sidang salat subuh di hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sihir, praktek perdukunan dengan segala bentuknya merupakan perbuatan yang amat sangat membahayakan akidah seorang muslim. Bahkan semakin dalam di dalam mempelajari sihir, seorang hamba bisa keluar daripada koridor keislaman. Ironisnya, sedikit di antara kaum muslimin yang menyadari akan hal ini, terlebih lagi dengan modernisasi yang ada, perkembangan medsos, media sosial, elektronik, cetak dan tulisan. Betapa banyak di antara mereka yang menyukai, senang, bahkan menggandrungi perbuatan-perbuatan tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Padahal sihir telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam Al-Qur'an. Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Penyihir tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Tidak akan beruntung di dunia, apalagi di akhirat. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, para ulama mereka menjadikan sihir merupakan salah satu di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang dihukumi kufur dari tiga sisi. Sihir merupakan pembatal keislaman yang dihukumi kufur dari tiga sebab. Yang pertama, nabdzu kitabillah. Karena seseorang tidak akan bisa menjadi tukang sihir sampai dia melalui langkah yang pertama, membuang firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah Al-Qur'an, dia campakkan. Dan seni mereka di dalam mengolok-olok Al-Qur'an beraneka ragam. Mulai disobek, dirusak dengan tujuan mencela, mencerca, mengolok-olok, merendahkan. Kemudian diinjak, dimasukkan ke WC, disiram dengan air seni, kotoran manusia, dilumuri dengan darah haid dan nifas. Dan aneka ragam pelecehan yang lain terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ittiba' ma tatluhu syayatin. Seseorang tidak akan menjadi tukang sihir sampai dia mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Al-Quran dicampakkan, yang kedua mengikuti. Dan syaitan tidak memberikan sesuatu majan, balas. Tidak ada sesuatu yang gratis di hadapan syaitan. Mereka ingin timbal balik, khidmah, pelayanan. Dan itu bertahap sedikit demi sedikit. menyembelih hewan ternak di hadapan kuburan fulan sesuai dengan kemampuannya, ayam mungkin, sambil ditentukan waktu permulaan bulan Safar, pertengahan bulan Rajab, purnama sembelih di situ. Kemudian dosisnya naik. Harus membunuh anak kecil dengan bilangan witir ganjil minimal 3 dibunuh. Setelah itu bertambah lagi. Dia harus konsumsi daging anak-anak yang telah dia jadikan sebagai kurban. Agar menempel dalam tubuhnya, kebal. Biar jadi. Sehingga mereka menjadi kanibal, pemakan manusia. Dan ini terjadi di beberapa daerah. Mereka ditangkap oleh aparat keamanan. Ketika ditanya, menginginkan untuk menjadi dukun sihir. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Syaitan itu kufur mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yad'una ilmal ghaib, karena penyihir, tukang sihir itu mengaku mengenal, mengetahui, mengerti, menyampaikan ilmu ghaib. Kalau sudah berani menyandang predikat ini, berarti menyamakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui ilmu ghaib, berarti dia samakan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq pencipta. Dan ini merupakan hakikat kekufuran, kesyirikan, dan persekutuan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Mereka mengetahui orang-orang yang membeli ilmu sihir, artinya mempelajari, tidak akan mendapat bagian kelak di akhirat. Berarti kekal dalam api neraka, enggak dapat kenikmatan di dalam surga. Maka dari tiga sebab ini para ulama menghukumi kufurnya sihir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sihir terbagi menjadi empat macam, empat jenis. Praktek yang pertama yang disebut dengan istilah at-tarqu, at-tarq, terjemahan lepas, pukulan. Apa yang dimaksud dengan at-tarq? Yahut al-khutut fil ardh bil hasa. Seseorang yang mengambil kerikil dan menggaris-gariskan di atas tanah. Sambil menyebutkan mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak bisa dipahami. Tujuannya untuk menyihir, meramal perdukunan. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita, bahkan di kalangan orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah, dan itu ada sampai sekarang. Yang disebut dengan at-tarq, kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Membuat garis-garis di atas tanah. Sambil menyebutkan buhul-buhul, mantra-mantra, jampi-jampi. Dengan mengeluarkan asap dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Praktik yang kedua yang disebut dengan as-sarfu wal-ataf, yang sudah kita singgung pada kajian sebelumnya. As-sarf artinya berpaling, al-ataf artinya cenderung. Yang dimaksud berpaling di sini membuat seorang suami benci kepada istrinya. Gak suka, gak senang. bahkan bisa jadi berbulan-bulan mau menyentuh istrinya, syahwat enggak keluar, padahal normal. Dibuat dia benci supaya terjatuh kepada pangkuan wanita yang lain. Ini yang disebut dengan as-sarf. Kebalikannya al-ataf, kecenderungan. Membuat seorang suami begitu patuhnya seperti budak kepada istri. Takuduhu kaifatasya, dia setir sang istri suaminya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Hampir sama seperti hewan. Tidak bisa bergerak kecuali dengan arahan sang istri. Yang lebih dikenal di negeri kita dengan istilah ilmu apa? Pelet. Yufarrikuna bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir bisa membuat pisah antara suami dengan istrinya. Dan ini ikhwani afidhakumullah terkadang terkena kepada orang-orang yang baik. Di zaman dahulu kita pernah mendengar sebuah cerita. Seorang laki-laki yang dipinang. Atau seorang wanita yang dipinang. Calon suami merupakan kerabat dekat. Bukan orang jauh. Nazar melihat dua-duanya cocok. Dan si laki punya paras yang bagus, ganteng. Sudah disepakati maharnya sekian, insyaallah akad nikah di hari ini. Ketika tiba waktunya, akad selesai, ijab dan kabul. Wanita jadi haknya lelaki, lelaki jadi haknya wanita tersebut. Ketika masuk ke dalam kamar, malam pertama, wanita tersebut teriak. Gak mau disentuh. Si laki merasa bingung, kenapa? Malam pertama, masih muda belia, umur belasan, perempuan. Setiap mau didekati, teriak, gak mau. Ketika ditanya oleh ayah dan ibunya, perempuan tersebut mengatakan, ra'aitun nar, aku melihat api. Suami, laki-laki yang masuk, dihayalkan di hadapan matanya api. Si lakinya pun bersabar, tapi tetap keadaan tidak berubah. Akhirnya terjadi fase pembatalan pernikahan, mahar dikembalikan. Setelah itu perempuan tersebut berobat. Yang kemudian setelah sembuh dinikahi oleh salah satu masyayikh kita. Dan ini banyak terjadi di negeri Yaman. Dan rata-rata tukang sihir dari kalangan wanita. Paling banyak menyebar di sebuah daerah yang namanya Yafek. Apabila satu kabilah senang dengan seorang perempuan, kemudian gak dikasih anaknya, disihir. Jangan sampai kena kepada orang lain. Karena aku lebih berat. Karena iri dengki, sihir. Dan ini banyak terjadi. Yufarrikuna bainal mar'i wa zawjih. Memisah seorang suami dengan istrinya. Ini macam yang kedua. Macam yang ketiga yang disebut dengan al-iyafah. Apa itu al-iyafah? Niat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dan tidak jadinya. Disandarkan kepada arah pergerakan burung. Dia halau burung, kemudian dia lihat arahnya kemana. Kalau arahnya ke kiri pesimis, kalau arahnya ke kanan optimis. Kalau arahnya ke kiri jadi atau tidak jadi. Kalau arahnya ke kanan, bismillah berangkat. Ketika ke kiri pesimis, waduh saya takut perjalanan ini akan mendatangkan banyak madarat, kemungkaran, musibah. Mungkin pekerjaan kita tidak akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Kalau ke kanan, sebaliknya, semangat, berkeyakinan. Jadi mereka menisbatkan baik dan buruknya keadaan kepada siapa? Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada buruk. Kalau burungnya ke arah tengah, mereka ulangi lagi. Sampai tahu ke kanan atau ke kiri. Dan ini disebutkan oleh para ulama, nau'un wa darbun min anwa'is sihir, bagian di antara model sihir yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Menyandarkan keburukan kepada hewan, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ilmu nujum. Ilmu perbintangan. Kok bisa ilmu nujum sebagai bentuk daripada sihir? Perlu diketahui ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Masing-masing beda hukumnya. Perbintangan terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu tasyir. Ilmu yang membahas mengenai peredaran gugusan bintang. Untuk apa dipelajari ilmu tersebut? Lima arifatil ittijahati wal awqat. Untuk mengetahui petunjuk arah dan waktu. Dan ini dipakai bahkan oleh kaum salaf. Orang-orang terdahulu. Ketika mereka di tengah-tengah padang pasir, gurun Sahara, samudra lautan, di atas kapal mereka melihat bintang. Oh ini sekarang tanggal 14. Oh bintang ini menunjukkan, gugusan bintang ini menunjukkan bahwasanya hari ini tanggal 17. Sebentar lagi masuk waktu isya. Ingat persiapan, sebentar lagi masuk waktu fajar. Dari peredaran apa? Bintang. Atau untuk mengetahui petunjuk arah. Dari bintang ini berarti barat ke sana. Di sini timur. Sana utara, sini selatan. Berarti arahnya kiblat di sini. Ya dulu orang gak banyak punya kompas. Gak seperti zaman sekarang. Aplikasi di HP sudah ada. Dahulu mereka melihat arahnya kiblat ketika mereka melakukan perjalanan jauh di gurun Sahara. Yang tidak kelihatan mana ujungnya. Dengan bintang. Arahnya kiblat ke sana. Mereka untuk mengerjakan sholat. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa alamat, tanda-tanda, wa bin najmihum yahtadun, dengan bintang mereka gunakan sebagai petunjuk. Karena kegunaan bintang, ikhwani afidhakumullah, tiga hal. Kegunaan bintang itu tiga hal. Yang pertama, zinatan lissama, hiasan bagi langit. Masya Allah, ada bintang indah. Menunjukkan betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya. Dibuat bintang sebagai hiasan di malam hari. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin. Setelah datangnya syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, bintang digunakan untuk melempar syaitan ketika ingin mencuri kabar dari langit. Jadi kalau kita melihat bintang jatuh itu lemparan Allah subhanahu wa ta'ala bintang kepada para jin, syaitan, iblis yang ingin mencari kabar. Dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit. Kalangan malaikat. pakai apa? Bintang. Kemudian yang ketiga adalah untuk petunjuk arah. Ini kegunaan bintang. Maka mempelajari perbintangan karena sebab ini hukumnya boleh. Jenis yang kedua, yang ini masuk ke dalam pembahasan kita. Yaitu ilmu takdir. Kalau yang pertama adalah untuk peredaran, yang kedua perubahan. Apa itu ilmu takdir? Yang pertama tasyir pakai sin, yang kedua takdir hamzah dan sa. Hampir mirip. Tasyir dan takdir. Takdir ini yang berbahaya. Mempelajari ilmu perbintangan supaya bisa mengetahui kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang akan muncul di muka bumi. Contohnya kalau keluar bintang ini, akan lahir seorang anak yang besar kelak. Menjadi tokoh pemimpin. Bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi kalau keluar bintang yang ini, akan melahirkan seorang anak yang celaka. Membuat sengsara bapak dan ibunya. Kalau keluar bintang yang itu, warnanya begini, jenisnya begini, akan datang penyakit. Kapan sembuh? Sebaliknya, kalau berputarnya ke situ, muncul bintang yang seperti ini, mereka sebutkan macam-macam jenisnya. Berarti mereka mengembalikan musibah, bala, bencana, kebaikan, keburukan, penyakit, obat, kesembuhan kepada siapa? Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka nisbatkan takdir kepada perbintangan. Dan ini adalah sihir. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum." Yang mengambil ilmu perbintangan, faqatik tabasa syu'batan minas sihir, berarti dia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Zada mazad, semakin dalam. Berarti dia semakin menekuni ilmu perbintangan tersebut dari jenis yang kedua ini, berarti semakin dalam terhadap ilmu sihir. Berarti apa? Semakin dalam kekufurannya. Nah ini ikhwani hafizakumullah. Diketahui maupun tidak diketahui, ternyata sudah menyebar di kalangan kita. Tentunya dengan nama yang berbeda. Kalau dikatakan ini ilmu perbintangan, bagian daripada sihir, semua orang akan fobi. Gak ada yang suka. Gak ada yang mau. Tapi bahasa sudah dirubah. Yang dikenal zaman ini dengan istilah al-abraj. Artinya apa? Zodiak. Ini hati-hati. Zodiak. Hati-hati. Karena itu merupakan kabar nujum perbintangan. Yang digandrungi oleh remaja-remaja kita saat ini. Dengan berbagai macam istilah mereka lihat tanggal lahirnya bulan apa. Kemudian dicocokkan dengan bintang-bintang yang disebut di situ. Ada Aries, Taurus, Spirtus dan lain sebagainya. Gemini dibuka, klik. Sekarang sudah ada aplikasinya. Aplikasi sudah ada. Atau dibaca. Gemini. Hari ini sampean akan flu. Kategori rezeki. Akan ada pesaing berat. Hati-hati di kantor. Pasangan. Waktunya cari jodoh. Ikhwani hafizakumullah. Ini wajib untuk diingkari. Karena yang membaca. Sekedar membaca saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima sholatnya selama 40 hari. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang mendatangi arrafan, sihir ataupun dukun sekedar konsultasi, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian ketika membaca, kemudian percaya dengan zodiak-zodiak tersebut, maka telah kufur dari apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu para ulama mereka mengatakan, man adkhala al-jara'id was-suhuf allati fiha al-abraj faka'annama adkhala al-kuhan was-sahara fi buyutina. Barang siapa yang memasukkan koran, tabloid, majalah yang di dalamnya ada zodiak, berarti Anda telah memasukkan dukun dan tukang sihir ke dalam rumah kita. Disadari maupun tidak disadari, maka wajib untuk dimusnahkan, dirobek. Untuk menjaga kemurnian akidah, keyakinan anak-anak yang kita bina. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang berkaitan dengan macam-macam dari sihir, hukum sihir. Naam, dan insya Allah pada kajian subuh yang akan datang kita akan berpindah kepada hadis yang kedua. Nah, silsilah di dalam pembelaan kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang banyak dihujat oleh umat manusia. Hadis yang pertama yang sudah kita sebutkan dua sesi sebelumnya, yaitu mengenai tersihirnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian berikutnya kita akan berpindah kepada hadis-hadis yang lain yang banyak dijadikan sebagai kritikan oleh al-aqlaniyun dan dari kalangan ahlul ahwa'i wal bidah. Nah, fadhal, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin Anda tanyakan, bolehkah seseorang membuka praktek al-hijamah kemudian mengenai tarif yang dikisahkan dalam hadis Rasulullah yang meminta dibekam itu, apakah itu merupakan sunnah yang wajib dibayar atau bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenai jika kamu mimpi baik, sampaikanlah kepada orang yang kamu anggap amanah, dan jika mimpi jelek, jangan kamu sampaikan kepada siapapun gitu. Itu aja, Ustaz. Ya. Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Akhuna Dahlan mengenai praktek apa? Hijamah ya. Praktek hijamah, bekam. Dua kali kajian, pertanyaan mengenai pengobatan. Nah, hari ini mengenai hijamah. Ikhwani hafizakumullah, hukum mengambil upah dari berbekam itu boleh. Enggak ada masalah, hukumnya halal. Naam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sambil diperhatikan ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah ditanya an kasbil hajjam. Bagaimana sih hukum penghasilan hijamah, bekam, cantuk? Anas bin Malik kemudian menjawab dengan sebuah riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah ihtajama Nabi dahulu pernah berbekam. Walladhi hajamahu Abu Taibah. Dan yang membekam Nabi alaihi salatu wassalam seorang budak yang bernama Abu Taibah. Wa a'ta sa'an au sa'ini min at'am. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada Abu Taibah 2 sok makanan. Satu sok itu 4 kali cakupan. Berarti ini 8 kali cakupan. Sebagai apa? Upah. Hasil dari kerja kerasnya. Diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan setelah selesai berbekam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna afdal au ahsan ma tadawaitum bihil hijama. Sesungguhnya pengobatan yang terbaik yang bisa kalian lakukan adalah hijama, berbekam. Ini pengobatan yang terbaik. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan uang 1 dinar. 1/4 upah bagi yang berbekam. 4 gram 1/4 emas zaman sekarang ya sekitar 2,5 juta. Ini mungkin maksudnya ahuna dahlan. Ya monggo silahkan kalau mau membuka tarif 2,5 juta pada setiap orang yang mau berbekam. Tapi siapa yang mau datang? Nah, maka di sini ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya upah berbekam itu haram, Nabi alaihi salatu wasalam tidak akan memberi. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam berbekam dan bertanya kepada tukang bekamnya, "Ma kharajuk?" Berapa upahmu? Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, tukangnya memberikan tarif kepada Nabi, "Salasu asak." Aku mau 3 sok. 3 sok ini 1 sok 4 kali cakupan. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali cakupan makanan. Nabi alaihi salatu wasalam cuma punya 1 sok saja. Diberikan 1 sok dan ditambah dengan upah yang lain. Nah, ini pun juga dilakukan oleh para sahabat. Mereka berbekam dan memberi upah dari bekamnya. Namun ikhwani afidhakumullah, hanya saja para salafuna salih menganggap ini merupakan pekerjaan yang rendah. Berbekam itu merupakan pekerjaan yang dianggap tidak terpuji, halal, tapi dianggap kurang bermartabat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Zamanul kalbi khabith." Harganya anjing, maksudnya jual beli anjing itu buruk. Buruk, enggak boleh. Wa zamanul baghi khabith. Dan hasil pelacur itu buruk. Wa zamanu al-hajjam khabith. Atau kama qala. Dan hasil upah orang yang berbekam itu buruk atau jelek. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari hasil upah berbekam, tapi larangan ini bukan berhukum haram, tapi berhukum makruh. Jadi jawabannya boleh seseorang untuk mengambil. Bahkan Nabi SAW ditarif. Dan beliau kasih. Apalagi apabila ada di antara kaum muslimin yang memang dia tidak punya apa keterampilan. Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia kelebihan. Cuma di dalam perkara bekam saja. Untuk kerja yang lain tidak bisa. Maka dia jadikan sebagai profesi. Tidak ada masalah. Di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kaidah yang amat sangat agung. Mereka mengatakan. Al-kasbu. Fihi dana'ah. Khairun. Min mas'alatin nas. Ini kaidah. Secara keumuman. Hasil dari pekerjaan yang sifatnya rendah tapi halal, ya, bukan rendah di sini kemudian haram mencuri atau merampok, menipu, enggak. Hasil dari pekerjaan yang sifatnya rendah itu lebih baik daripada begini. Apa artinya gini? Ngemis, minta kepada orang lain. Anda bekerja walaupun pekerjaan itu rendah masih jauh lebih baik. Contohnya apa? Sedot WC. Membersihkan sapi tank. Ini pekerjaan apa? Pekerjaan yang sifatnya rendah. Tapi kalau Anda kerjakan, itu mencukupkan dirimu dari berharap kepada orang lain, ini ada izzah, ada kemuliaan. Di sini ada apa? Ada kemuliaan. Maka ikhwani hafizakumullah, enggak ada masalah. Dan sekali lagi hijamah merupakan pengobatan. Yang banyak disepelekan oleh umat manusia. Dan kami pernah mendapati dari kalangan ahlu sunnah seumur hidupnya. Enggak pernah melakukan hijam. Ini keliru. Ini pengobatan Nabi SAW. Bahkan pengobatan tradisional sejak zaman dahulu kala. Bahkan disebutkan ikhwani afidhakumullah. Bekam ini sudah dikenal sejak zamannya Fir'aun. Sejak zamannya siapa? Fir'aun. Dari mana tahu? Arca-arca. Pahatan-pahatan. Yang di sana ada gambar orang berbekam. Dengan menggunakan apa? Tanduknya banteng. Atau tanduknya hewan. Atau gelas yang terbuat dari logam. Dengan dibakar di sana. Kertas atau selainnya. Ini sudah dipakai sejak zaman jahiliyah dan ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika daurah kemarin ikhwani afidhakumullah menceritakan pengalaman pribadi, ketika daurah syariah kemarin di Jogja, anak betul-betul pusing berat, kepala penat, pusing bagian atas. Dan pada saat itu kita bersama Syekh Zakaria di dalam kamarnya. Beliau di akupunktur. Pakai apa? Jarum. Di sana tim medis sudah disediakan akupunktur dan bekam. Kata Syekh Abdul Hakam, Pak, hijam, bekam sekarang. Mumpung ada. Medisnya. Maka anak pun berbekam. Dilubangi bagian atas kepala, dicukur, kemudian 2 titik di leher, kemudian 5 titik di punggung bagian atas. Selesai hijama, subhanallah. Pusing anak hilang. Wallahi, pusing anak langsung hilang. Begitu pula kita punya keluarga, ketika sudah kumat rematiknya, berbekam. Punya yurit asid yang agak tinggi. Berbekam bagian kaki. Enak. Dipakai jalan nyaman. Badan enteng. Dan ini benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mengatakan. Asyifa'u fi thalatha. Kesembuhan itu ada pada 3. Yang pertama apa? Minum madu. Yang kedua, pekam. Yang ketiga, dengan menggunakan kai di besi panas. Akan tetapi aku larang umatku dari kai. Ini benar sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Terlebih lagi yang punya penyakit apa, hipertensi, tekanan darah yang tinggi. Nah, maka kalau bisa setiap bulan sekali. Dia donor atau dia hijama. Yang punya tekanan darah tinggi. Nah, mungkin di sini ada tambahan faedah. Walaupun keluar dari pertanyaan. Nah, banyak orang yang mengatakan mengenai hari-hari kita berbekam. Memang hadisnya banyak sekali, ikhwani afillahumullah. Hadis-hadis yang membahas mengenai waktu berbekamnya Nabi alaihi salatu wassalam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tanggal, yang kedua hari. Yang pertama tanggal, tanggal berapa apa yang dianjurkan? Hah? Mana hari bekam di sini? Hai Dahlan, yang mau buka praktik bekam? 17, 19, 21. Hijriah, bukan Masehi. Hijriah, naam. Syahr Qamari. 17, 19, 21. Ini dari sisi tanggal. Bagian yang kedua, larangan Nabi alaihissalatu wassalam. Pada setiap minggunya untuk tidak berbekam di dua hari. Hari apa Dahlan? Belum tahu. Naam. Hari Sabtu dan hari Ahad. Itu larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu diketahui, dua bagian ini hadis-hadisnya tidak ada yang selamat dari cacat. Tidak ada yang selamat dari cacat. Walaupun Imam Al-Albani mensahihkan jenis yang pertama, 17, 19, 21. Akan tetapi para a'immatul hadis menyebutkan dhaifnya dua macam. Nah, praktek hijamah dari sisi tanggal dan waktu. Nah, sehingga pendapat yang rajih apa? Berbekam kapanpun, dimanapun, bahkan di malam hari. Boleh. Tidak ada masalah. Tidak tergantung dengan tanggal. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Al-hijamah. Nah. Yang kedua tadi apa dalam? Wallahu a'lam, mana tidak pernah dengar kalau hadis yang diantum sebutkan tadi. Tapi kalau mimpi, memang maknanya benar. Tapi kalau itu hadis, anda tidak pernah tahu. Wallahu a'lam. Bagi yang memiliki ilmu, nyampaikan kepada kita. Tapi maknanya benar. Tapi kalau itu berbentuk hadis, wallahu a'lam, anda tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas mimpi, ikhwani afidhakumullah, tidak keluar dari tiga keadaan. Mimpi itu tidak keluar dari tiga keadaan. Yang pertama, ru'yatun apa? Salihah. Mimpi yang benar. Maksudnya mimpi yang benar, mimpi yang baik. Dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba tersebut. Anugerah. Maka boleh apa enggak boleh kita menyampaikan kepada orang lain nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan? Jawabannya, boleh. Jadi enggak ada masalah menceritakan mimpi yang baik. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini secara umum ya. Dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, maka sampaikan. Kita bermimpi bagus, sampaikan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat." Tidak tersisa dari tanda-tanda kenabian melainkan kabar-kabar gembira, maksudnya dari mimpi. Yang mana mimpi yang baik itu bagian dari berapa jenis tanda-tanda kenabian? Hah? Tanda kenabian ada berapa? Alamat tanda-tanda kenabian ada apa? Ada 46. Dan Nabi mengkategorikan mimpi yang bagus itu merupakan satu di antara 46 tanda kenabian. Kabar gembira. Maka enggak ada masalah disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, mimpi yang apa? Ru'yatun qabihah. mimpi yang jelek. Mimpi yang jelek, menyeramkan, menakutkan. Kadang-kadang subhanallah kita ketika bangun dari mimpi itu seolah-olah memang yang kita lihat itu nyata. Terkadang bangun seorang sampai nangis, takut, gelisah, khawatir. Seolah-olah ada dalam mimpi tersebut atau mimpi itu. Maka yang mendapatkan mimpi yang jelek itu datangnya dari siapa? Dari syaitan. Nah, kita teringat dengan sebuah hadis dan kita lupa lafadznya. Yang jelas artinya orang bedui, orang pedalaman yang tinggal nomaden berpindah tempat, mendatangi Nabi SAW di kota Madinah, kemudian menceritakan, ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dibelah menjadi dua. Aku bermimpi kepalaku dibelah menjadi dua, kemudian jatuh menggelinding dan saya kejar. Nah, horor ini horor. Nah, kepala pecah jadi dua, kemudian kepalanya gelinding dan dia kejar, otomatis kepalanya nggak ada. Jadi orang mengejar tanpa kepala, mengejar kepala yang lari. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, la tuhaddits. Naam, au fi maqal, jangan engkau menyebutkan atau menceritakan nah mimpi yang datangnya dari syaitan. Maka ini larangan. Karena kenapa? Enggak boleh kita menceritakan sesuatu yang sedih kepada kaum muslimin, membuat mereka pun juga bersedih. Ini enggak boleh. Nah, maka mimpi yang jelek itu tidak boleh diceritakan. Nah, tersisa keadaan yang ketiga. Mimpi yang enggak baik juga enggak buruk. Mimpi yang sifatnya biasa-biasa saja. Ya, berjalan dalam satu tempat. Mimpi yang sifatnya biasa-biasa saja. Dan ini yang disebut dengan apa? Hadis, hadithun nafs. Hadithun nafs itu apa? Bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan apa? Jiwa atau hati. Kadang-kadang ikhwani afidhakumullah, kita berpikir, ya, banyak berpikir, penat kepala. Kemudian tidur. Nah, akhirnya yang kita pikir itu masuk ke dalam tidur kita. Ya, secara tidak sengaja. Banyak pikiran, ketika tidur, pikiran tersebut masuk ke dalam tidur kita. Ini disebut dengan apa? Bisikan. Bisikan hati dan bisikan jiwa. Nah, ini gak perlu disampaikan. Gak ada manfaatnya. Nah, kalau mimpi basah, Dahlan, bagus apa jelek? Hah? Mimpi basah jelek apa bagus? Bagus. Hah? Senyumnya antum kayak mau mengatakan enak. Hah? Nah, mimpi basah apa ya, kawan? Jelek apa enggak? Enggak jelek. Hah, Muhammad? Mimpi basah. Muhammad mau mengatakan zen tapi enggak berani. Rizik ya. No. Mimpi basah dari syaitan ya. Mimpi basah itu dari syaitan. Berarti boleh kita menceritakan mimpi basah. Jawabannya apa? Enggak boleh. Karena itu termasuk apa? Termasuk dari syaitan. Termasuk mimpi yang buruk. Dan Nabi SAW sudah kasih kepada kita terapi. Mimpi yang buruk itu ada terapinya. Yang pertama apa? Meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Bukan ngeludah dengan mengeluarkan air liur, ya. Dengan suara 3 kali ke arah sebelah kiri. Nah, kemudian apa yang kedua? Bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan syaitan. Ini yang kedua. Yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya mimpi tersebut. Dari apa buruknya mimpi itu? Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Ada yang bisa menambahkan? Bangun, kemudian berwudu, salat. Dia salat. Falyusalli, dalam beberapa riwayat Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan yang melihat keadaan-keadaan yang mengerikan, ya bangun wudu salat. Yang kelima, yang terakhir, falyuhawwil, merubah arah. Merubah arah. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sunnahnya ketika tidur itu menghadap ke mana? Ke sebelah? Ke sebelah apa? Ke sebelah kanan. Kemudian kita mimpi jelek. Apakah merubah ke sebelah kiri? Sunnahnya kita ke sebelah kanan. Tapi ketika mimpi jelek. Keadaan yang seperti ini harus mengamalkan zahirul hadis. Zahirnya hadis. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpindah. Maka ketika kita tidur, kemudian menghadap ke sebelah kanan, kemudian mimpi buruk, berpindah ke sebelah kiri. Karena Nabi SAW mengatakan, value hawil, hendaknya dia pindah dari tempat yang semula. Kalau ke sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Dan ini tidak menyelisih sunnah. Karena ini merupakan terapi dari Nabi SAW. Nah, wallahu ta'ala a'lam ilahuna walhamdulillah.